Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu peserta taklim di Musala Al-Asyari yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai dan kami hormati fillah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah masuk pada hari yang kedua min syahri Ramadan. Alhamdulillah masih kelihatan segar, sehat ya. Ini menunjukkan semangat yang ada pada panjenengan semua. Mudah-mudahan ya disertai dengan keikhlasan, Allah berikan ajr, berikan pahala yang baik, yang sempurna dengan ibadah puasa tersebut. Kemudian selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fi hadzal masa, di sore ini kami di sini ada pesan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Khususnya yang akan dibahas pada sore hari ini adalah hal-hal yang mungkin dianggap atau bahkan dianggap adalah pembatal puasa, ya min mubtilatil saum, dari pembatal-pembatal puasa. Saya ambil ini dari buku yang ana terima dari ustaz saya, guru ana, yaitu Ustaz Fadil, yang beliau sepulang dari tanah suci membawa oleh-oleh sebuah buku diberikan kepada ana, diberi judul Zadus Shaim, bekal untuk orang-orang yang puasa ya. Dan kitab ini ditulis, disusun oleh beliau Syekh Fahid bin Yahya Al-Umari ya. Barakallahu fikum. Kemudian sebelum masuk pada pembatal puasa, kami hendakin menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya itu bukanlah pembatal puasa, ya. Tapi perlu diperhatikan karena apa? Sesuatu yang akan Anda sampaikan kalau dia lakukan, dia kerjakan, akan mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Ini akan mengurangi pahala puasa. Walaupun hal-hal tersebut, perkara-perkara yang nanti insya Allah Anda sampaikan, yaitu beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini bukan berkaitan dengan batalnya puasa, namun mengurangi kesempurnaan puasa kalau dilakukan oleh orang tersebut. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, qala Allah azza wa jal, ketika disampaikan di sini qala Allah azza wa jal berarti hadis qudsi ya, Nabi mendengar langsung dari Allah gitu ya, tidak melalui ya, atau bukan sabda Nabi secara langsung, ya. Barakallahu fikum. Abu Hurairah adalah sahabat yang mulia, sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, ya. Yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi karena memang kehidupan beliau biasa mendampingi Rasul, biasa tinggal di masjid, ya, untuk mengambil faedah dari ilmu berhari-hari yang terkadang beliau mengalami kelaparan. Mengalami kelaparan yang laparnya melebihi kita mungkin. Kalau kita mungkin lapar sehari, sore sudah ketemu makanan yang mengenyangkan, atau dua hari, ya. Tapi sudah dapat ganti makanan yang sangat enak. Tapi tidak dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berhari-hari kelaparan karena menuntut ilmu, bermula jamaah langsung dengan Nabi sampai mengalami kejadian yang mungkin orang menganggapnya itu kesurupan, ya. Kenapa? Karena banget laparnya, tidak dapat minum, tidak dapat makan berhari-hari. Kalau kita sehari dua hari sudah dapat ganti makannya, ya. Kalau nggak ada di kita mungkin di tetangga, ya. Kalau nggak ada di warung kita sudah punya uangnya. Tidak dengan Abu Hurairah, ya, mengalami lapar yang berhari-hari sampai dikira, ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada apa ini kok sampai seperti itu, ya. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku sudah beberapa hari tidak makan, tidak minum, ya. Masya Allah, kesungguhan beliau untuk mengambil faedah langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara faedahnya adalah karena kesungguhan beliau ini rela meninggalkan makan, rela tidak dapat minum, ya. Beliau mendapatkan faedah ilmu yang sangat luas, sangat banyak, yang faedahnya sampai kita rasakan sampai saat ini, bahkan sampai yaumul qiyamah, menjelang kiamah nanti, ya, akan terus bermanfaat apa yang beliau ambil dulu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, qala Allah Azza wa Jal, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Ya, kata Allah, ya, semua amalan bani Adam, bani Adam berarti anak cucu sampai pada kita sampai pada akhir zaman nanti, itu semua bani Adam, ya. Lahu, untuk seorang hamba tersebut, dia sholat untuk dia sendiri, dia zakat untuk dia sendiri, dia berjihad pahala untuk dia sendiri, illa asyam, kecuali puasa. Kalau puasa, kata Allah SWT, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Adapun puasa, maka sungguhnya ibadah puasa itu adalah untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahala langsung, memberikan pahala balasan langsung dengan ibadah puasa tersebut. Wa siyamu junnatun, dan yang namanya puasa itu adalah tameng, perisai. Ya, barakallahu fikum. Fa idza kana yawmu shaumin ahadikum, maka apabila seorang hamba itu puasa pada hari itu, salah seorang puasa pada hari itu, fala yarfus, maka janganlah berkata kotor, jangan berkata keji. Apakah itu gelobayan, apakah itu bercanda, dihindari, ya. Kadang-kadang anak-anak, apa yang tua sama yang tua juga kadang-kadang begitu, ya. Apalagi kalau ini afan, kalau di pasar biasanya, ya. Di pasar kadang seperti itu. Enggak kena kesenggol sedikit, enggak kena tersinggung sedikit, bicara kotor. Apalagi kalau sudah jadi kebiasaan, susah sembuhnya, susah menghindarinya, ya, barakallahu fikum. Maka mari kita sama-sama menjaga lisan kita, karena dari lisan ini menghasilkan pahala atau bisa menghasilkan dosa. Gimana, Bang? Seseorang berdoa kepada selain Allah, jadi sebab masuk neraka. Seseorang senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah, bisa jadi masuk surga. Nah, dari sini lisan sangat manfaat dan juga sangat berbahaya, yakni bisa memudaratkan dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Berhati-hatilah menjaga lisan. Kemudian dilanjutkan, fala yarfus yauma idzin wala yaskhab. Ya. Jangan bicara kotor ataupun keji, jangan pula teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Ya. Mboten saya nggih. Barakallahu fikum. Sekedar teriak-teriak mboten saya, ya, napa malih disertai teriak-teriak dan sesuatu yang diserangi diiringi dengan kata-kata yang keji dan kotor, ya, barakallahu fikum. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imruun shaimun. Maka apabila ada orang yang mencerca, ada salah seorang yang mencerca atau menyerangnya, ya, maka falyaqul inni imruun shaimun. Maka katakanlah, sesungguhnya saya, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Ya. Maka demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la khalufu famis sha'im athyabu 'indallahi yaumul qiyamah. Sungguh aromanya, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada yaumul qiyamah nanti, min rihil miski, dibandingkan dengan wanginya kasturi. Jadi panjenengan sedaya saum ya, yang mungkin di kalau bicara sama teman sebelah dianggapnya mambu gitu ya. Suaranya elas, aromanya kurang sedap ini. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, aromanya orang yang berpuasa, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan misik kasturi. Ya, barakallahu fikum. Ini rawahil Bukhari wa Muslim. Jadi yang pertama ini ya, ketika berbahasa hindari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang saru apalagi ya, barakallahu fikum. Hindari juga mencerca atau menyerang seseorang ya. Dan bagi yang dapat cercaan atau mendapat serangan dari seseorang, maka katakanlah, akhirnya jangan dilawan. Jangan dilawan ya. Karena apa? Allah di sini memerintahkan falyakul inni mru'un shaimun. Ya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dah, enggak usah dilawan. Ini ada contohnya dari anak Nabi Adam, siapa? Qabil dan Habil. Ketika mau diserang oleh Qabil, Habil tidak melawan, ya. Silakan kamu membunuh saya, silakan. Maka sebenarnya kalau kamu mati nanti akan membuat dosamu dan dosa saya. Dah. Jadi enggak usah harus dilawan. Urusannya mudah insyaallah. Tapi kalau dilawan biasanya akan berbolak-balik urusan ya, barakallahu fikum. Dan juga nanti kita juga demikian, ketika dicerca, dikeroyok bahkan oleh orang satu kabilah, ya, beliau tidak melawan, bahkan sampai datang malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung menawarkan bantuan, apakah mau aku angkatkan gunung ini? Kata Nabi SAW, tidak, aku ingin atau barangkali nanti dari anak cucu mereka ada yang masuk Islam. Dan betul ternyata ya, dan ternyata betul, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya masih berkaitan dengan hal yang sebenarnya bukan membatalkan puasa, namun harus dihindari karena bisa merusak kesempurnaan pahala puasa. Masih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Tadi yang pertama siapa sahabatnya? Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr nama beliau ya, Abdurrahman bin Sakhr. Beliau diberikannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Hurairah. Beliau menyampaikan, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu awsatamahu falyakul inni sa'imun marrataini. Masih berkaitan dengan yang tadi ya. Sesungguhnya kata Nabi SAW menyampaikan, puasa itu adalah tameng, perisai. Maka jangan bicara keji, jangan bicara kotor ya, dan jangan pula berbuat hal yang jahil, yang bodoh. Ya, misalnya apa? Ya, membalas cercaan, membalas apa? Serangan-serangan ya. Maka dilanjutkan wa inni mru'un qatalahu, maka seandainya ada orang yang mau menyerangnya, ya, seandainya diserang atau dimati caci maki, falyakul inni shaimun. Maka katakanlah sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa marrotain, dua kali. Ya, dua kali inni shaim. Inni shaim ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian berikutnya masih hadis yang sama riwayatnya, periwayatnya yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu qiyamuhu illa as-sahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang seseorang itu berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar saja. Gimana ini? Ya, terkadang ada seorang yang dia berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut illal jumu', kecuali hanya lapar. Wa ruba qa'im, dan terkadang seorang yang qa'im salat malam tarawih, ya. Laisa lahu qiyamuhu illa sahar. Tidak ada pahala dari dia salat tarawihnya kecuali hanya berjaga malam atau begadang. Wah, kesel tok ya, 11 rakaat, 23 rakaat hanya capek ya, berdiri ruku sujud, berdiri ruku sujud, tapi tidak mendapatkan pahala dari salatnya. Apa sebabnya? Ya, yaitu tadi mungkin karena tidak ada keikhlasannya. Ya, tidak ada keikhlasan yang ada pada dirinya. Ya, barakallahu fikum. Kira ayat ini disampaikan oleh Ibnu Majah wa shahahahu Syekh Al-Albani. Barakallahu fikum. Ada di sini kita berhati-hati. Tadi kaitannya puasa mungkin tidak meninggalkan perkataan-perkataan keji, ya. Ketika ada yang menyerang dia balik lawan, nyombek kuat gitu namanya ya. Nah, ini juga tidak baik ya. Bisa merusak pahala puasa. Demikian juga sholatnya, apalagi ketika sholatnya tidak disertai dengan keikhlasan, tidak pula ada tumakninah, ya. Sholat tidak tumakninah, pinginnya cepat selesai. Bacaannya enggak jelas, maksudnya enggak jelas karena saking banternya gitu ya. Saking banternya sampai di tahun yang lalu tersebar berita sholat sekian banyak rakaat hanya beberapa menit. Berapa 7 menit ya? Mungkin yang masih menyimpan filenya ya. Sekian banyak rakaat hanya 7 menit. Nah, ini ibadah apa mau olahraga itu ya, barakallahu fikum ya. Kan tujuan ibadah kan agar diterima, bisa dinikmati bahkan. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kegelisahan, kegundahan ya, atau sesuatu yang menimpa beliau, yang beliau lakukan adalah sholat. Yang beliau lakukan sholat ya. Karena dalam sholat itu ada ibadah yang sangat nikmat untuk bisa menghilangkan kesedihan atau kesusahan yang dia hadapi, ya. Bahkan seingatannya di surat Al-Baqarah juga disampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kamu dengan sebab apa? Kesabaran dan sholat. Tuh, ya. Sholat hal yang nikmat, maka pelajarilah ilmu sholatnya, ya. Sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, khususnya yang 5 waktu ini, ya. Pelajari gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, ya. Mumpung kita masih di dunia, kalau salah sholatnya masih ada yang mengingatkan, dan ucapkanlah jazakumullahu khairan ketika dia mengingatkan. Karena masih di dunia, nanti kalau sudah di akhirat sholat nggak diterima, amalan yang lain tidak diterima. Siapa yang mengingatkan di akhirat? Nggak ada lagi, ya kan? Masing-masing dengan diri sendiri, ya. Maka ketika di dunia ini ada yang menegurnya, mas sholatnya belum benar, perbaiki. Ini juga pernah diceritakan oleh Nabi, sahabat Nabi yang ketika itu Nabi duduk di masjid bagian depan, masuk sahabat, kemudian sholat, ya, menghadap kiblat, selesai sholat kemudian menghadap Nabi. Tapi sama Nabi diperintahkan lagi, sholli fa innaka lam tusholli, sholat kamu karena kamu sebelumnya belum sholat. Tuh, padahal sudah sholat ya, sudah sholat, katanya belum sholat ya, sampai kurang lebih 3 kali diulangi. Sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kalau kita udah enggak bisa ya, enggak bisa melihat Nabi kan. Iya, enggak bisa lihat Nabi, maka yang kita lakukan adalah mempelajari hadis-hadis Nabi. Alhamdulillah para ulama dan kesungguhannya, ya, dengan kesungguhannya yang beliau miliki, ilmu yang beliau miliki, mengumpulkan hadis-hadis tentang bagaimana tata cara salat Nabi, bukan tuntunan sholat lengkap. Mungkin bisa, tapi masih ada yang kurang ya, tapi yang paling pasnya adalah tuntunan sholat Nabi. Gitu ya. Karena ingat sekali lagi nih, sholat yang 5 waktu ini adalah hal yang sangat penting bagi seorang hamba untuk diusahakan semaksimal mungkin, sebagus mungkin, agar bisa diterima, dan dengan sebab ini diterima amalan-amalan yang lainnya. Satu lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia tidak meninggalkan ucapan kedustaan, qawla az-zur ucapan kedustaan dan dia melakukan itu, falaisa lillahi hajatan, maka Allah tidak butuh terhadap apa? Kuasa orang tersebut. Ya, walaupun dia meninggalkan makan, meninggalkan minum. Allah tidak butuh. Saya ngeri sudah sehari semua, sehari enggak makan, enggak minum, tapi dia masih meninggal, masih melakukan ucapan-ucapan dusta. Ini biasanya berhati-hati, Afan ini yang berjualan biasanya. Atau punya produk apa untuk meyakinkan seseorang. Ya, ya terkadang seperti itu. Barangnya main banget nih, ya, Masya Allah. Diiringi dengan kebohongan, ya, kedustaan, oleh zur, ya. Maka berhati-hati. Terlebih dia seorang muslim, maka jagalah lisan tadi, ya. Jagalah lisannya dan tawakallah kepada Allah dengan pada semua usahanya. Bertawakallah kepada Allah pada semua usahanya. Tinggalkan qaul zur, ya, dalam rangka untuk memayukan jualannya barangkali, ya, barakallahu fikum. Umumnya yang seperti ini. Walaupun mungkin yang lain juga ada. Cuman yang sering kita tahu ya yaitu yang jualan kadang meyakinkan pembeli, meyakinkan konsumen, atau ya punya produk apalah dia, ya, ingin meyakinkan pada orang yang mau belinya, dibarengi dengan kata-kata dusta. Walayyadzubillah, kita hindari ini semua tadi, adalah paling tidak meninggalkan perkataan yang kotor, ya, meninggalkan perkataan kotor, meninggalkan ucapan dusta, kemudian jangan melawan ketika ada yang menyerang atau mencaci makinya. Ya, paling tidak 4 poin ini bisa mengurangi pahala puasa. Kata Allah tadi di sini apa? Kata Nabi SAW, Allah tidak butuh kepada orang yang, ya, tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, tidak butuh pada apa? Puasanya, ya, barakallahu fikum. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum. Maka berhati-hatilah barakallahu fikum. Kemudian akan kita sampaikan di sini beberapa hal yang mungkin, ya, barakallahu fikum. Bahkan ini yang inti permasalahan atau inti pembahasan kita adalah hal-hal yang akan membatalkan puasa. Di sini sangat banyak yang dikumpulkan oleh Syekh Fahad bin Yahya, ya. Hanya saja mungkin waktunya akan cukup panjang kalau kita sampaikan semua, maka ana hanya mengambil beberapa bagian yang mungkin sering kita alami atau sering kita lihat atau yang sering dirasa oleh sebagian kita, barakallahu fikum. Yang pertama, ini buat para wanita, insya Allah sudah paham, ya, al-haid wa nifas bil ijma. Haid dan nifas berdasarkan ijma para ulama, ini membatalkan puasa, ya, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan pada poin berikutnya, ikhrajul qai amdan yufturu wa biduni amdin la yuftir. Kata penulis buku ini, ya, yaitu Syekh Fahad bin Yahya, keluarnya atau mengeluarkan muntah secara sengaja. Keluar muntah secara sengaja nih. Sengaja ini. Mengeluarkan muntah secara sengaja membatalkan puasa. Kalau sengaja ini, apa misalnya apa, ada orang sengaja dimuntahkan ini. Atau mungkin karena ketelanan sesuatu, ya, sehingga dia ingin dikeluarkan, dimuntahkan. Ini membatalkan puasa. Ya. Wa biduni amdin la yuftir. Dan apabila dia tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Wa huwa madhhabu jumhuril fuqaha, dan ini adalah pendapatnya mayoritas para ahli fuqaha, ya, ahli fikih, ya. Wa haki fil ijma' li qawli sallallahu alaihi wasallam man zara'ahul qai wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un. Dilanjutkan oleh beliau, ada yang meriwayatkan bahwa itu adalah merupakan ijma' berdasarkan sabda Rasul SAW, barang siapa yang terpaksa muntah dalam keadaan berpuasa, tidak wajib atasnya untuk mengqadha'nya, tidak batal kalau dia tidak sengaja. Ini barakallahu fikum. Yang pertama, ada orang yang sengaja dibatalkan, apa, sengaja dimuntahkan itu, ya, mungkin sebagainya menelan lagi bermain-main mungkin, ya, anak-anak mungkin apa yang tua juga ada, ya, sengaja mengeluarkan muntah. Belum kebayang kalau orang sengaja mengeluarkan muntah, barakallahu fikum. Tapi mungkin ada, ya, karena saya sudah menggambarkan seperti itu, berarti ada orang yang seperti itu, sengaja mengeluarkan muntah. Kalau dia sengaja mengeluarkan muntah, berarti dia batal puasanya. Kalau tidak sengaja, ya, karena mungkin masuk angin, mules, ya, dan seterusnya sampai pada akhirnya dia muntah, ya, tidak sengaja muntahnya ya sudah tahan ya, sudah ditahan sedemikian rupa untuk tidak terjadi muntah. Namun kalau dalam masa faal terjadi muntah, maka yang tidak disengaja ini tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, sanian khurujud dam, keluarnya darah. Kajarhin wa ri'afin la yufattir wa huwa madhhab jumhur fuqaha li adami dalil. Keluar darah seperti luka dan mimisan nggih, keluar air, keluar darah dari hidung, mimisan nggih, ini tidak membatalkan ya. Dan ini adalah merupakan mazhabnya jumhur mayoritas fuqaha, dikarenakan tidak adanya dalil. Jadi ulama yang beristihad ya, berusaha bagaimana memastikan kejadian seperti ini membatalkan atau tidak. Kan hukum asal batalnya puasa apa? Makan, minum, bagi yang sudah berumah tangga, berhubungan suami istri, itu yang dipahami kalau batal puasa ya itu. Nah ini kan ini bukan keluar mimisan, bukan masuk ke perut malah ya, barakallahu fikum. Nah yang seperti ini memang belum didapatkan oleh para ulama tentang dalilnya, maka para ulama beristihad, berusaha untuk bisa memberikan kenyamanan kepada kaum muslimin tentang hukum ini ya, yaitu khurujud dam nikah jarahin wa ri'afin la yufattir wa huwa madhab jumhur fuqaha. Dan ini adalah madhabnya jumhur atau mayoritas para fuqaha, dikarenakan tidak adanya dalil. Jadi sekali lagi mimisan di sini atau keluar darah misalkan bermain atau bekerja ya, qadarul masfal dia kena benda keras namanya ya, atau benda tajam, apa misalkan qadarul kena peso namanya ya, lagi nyayur namanya, bantu uminya nyayur, soalnya ya babinya rajin bantu uminya menyiapkan buka, qadarul masfal tergores pisau keluar darah. Nah ini tidak batal, maksudnya tidak batal ya. Barakallahu fikum. Demikian juga mimisan tidak membatalkan puasa. Sudah dua. Kemudian yang berikutnya, surbud dukhan yufattir fi madhhabil a'immatil arba'ah wa 'alaihi 'amatun ahli al-'ilmi. Yang ketiga, menghisap rokok. Kalau tadi tidak dianggap batal ya, yang tadi tidak membatalkan puasa, yang apa tadi? Yang pertama muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa, yang kedua keluar darah tidak membatalkan puasa, yang ketiga surbud dukhan yufattir fi madhhabil a'immatil arba'ah, menghisap rokok. Rokok dihisap masuk ke lambung apa tidak? Enggak ya, cuman mana nggak bisa digambarkan nggak para kalau almuhim, rokok bukan sesuatu yang masuk ke dalam perut ya. Namun di sini dijelaskan oleh Syekh, menghisap rokok membatalkan dalam pandangan imam yang empat siapa yang masyhur ya, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, terus Imam Abu Hanifah, terus Imam Ahmad bin Hambal. Menurut empat imam ini ya, surbud dukhan yufattir fil madhhabil a'immah al arba'ah, menghisap rokok membatalkan puasa. Ya tentunya kalau kita sampaikan di sana kan banyak dilawan ya, dibantah ya. Merokok mergi gora gitu ya. Barakallahu fikum. Namun dalam keadaan tidak puasa pun merokok juga adalah sudah sesuatu yang diharamkan. Tidak dalam keadaan puasa merokok saja sudah perbuatan yang diharamkan, karena dia membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan sampingnya ya. Katanya di sampingnya malah lebih berbahaya lagi ya. Nggak tahu apa hitungannya apa ini, walaupun yang di sampingnya kadang bisa lebih berbahaya kalau dia duduk di sampingnya orang yang merokok ya. Barakallahu fikum. Buat yang merokok sendiri haram ya. Barakallahu fikum. Sudah tiga. Yang berikutnya, yang keempat, Yang keempat ini berkaitan dengan medis, ini Pak Sulis yang bisa menjelaskan ini ya. Yaitu aqra rasul azmatil qalbiyah allati tudimu tahta lisan la tufattiru illa idza nafada syai'un minha ilal ma'dati muta'ammidan fayuftir. Yang keempat adalah alat penangkal serangan jantung. Alat penangkal serangan jantung. Itu maksudnya gambarannya. Alat penangkal serangan jantung. Lah, ya, anak sudah membacakan apa yang anak nggak pernah ngalamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga tidak gitu ya. Dan mudah-mudahan jamaah semua di sini juga tidak ada yang mengalami hal yang seperti ini. Dipasang alat penangkal serangan jantung yang diletakkan di bawah lidah. Ya, di bawah lidah nih. Ya. Tidaklah membatalkan kecuali apabila ada sesuatu yang masuk dari alat itu ke lambung dengan cara disengaja, maka dia bisa membatalkan. Namun apabila tidak disengaja, maka tidak batal puasanya. Jadi ya, alatnya mungkin seperti ada selangnya itu gitu. Gimana? Walau ya, intinya itu ya, memasang alat penangkal serangan jantung. Mudah jantungan mungkin ya. Dipasang alat ya, ada sesuatu yang masuk dengan tidak disengaja ke dalam lambung tadi, tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, anwaul qatrati, macam-macam tetesan, ada tetes mata, ada tetes hidung, ada tetes apa lagi? Apa? Telinga, oh iya, tetes mata, tetes mulut, tetes telinga, ya. Awalan yang pertama, qatratul ain wal udhuni la tuftiran. Tetes mata, tetes telinga tidak membatalkan puasa. Keduanya tidak membatalkan puasa. Li annahuma la tanfudhani ilal ma'dah. Dikarenakan keduanya, tetesan lewat mata, tetesan lewat telinga, ya, li'annahuma la yanfudhani ilal ma'dah, tidak masuk ke dalam lambung, tidak masuk perut, ya, tidak masuk ke dalam padaran, ya, barakallahu fikum. Maka yang ini tidak membatalkan puasa. Wa in nafada syai'un yasir faghalabahu fa shaumuhu sahihun kabaqiyil madmadah wal istimsaqi wa huwa madhhab jam'u min al fuqaha. Dan seandainya ada yang masuk sedikit, nggak bisa ditahan mungkin ya, masuk sedikit nggak bisa ditahan, kata para fuqaha, fasawmahu sahihun, maka puasanya sahih, benar, tidak batal, ya. Beliau menggambarkan kalbaqiyil madmadah wal istinsak, seperti sisa madmadah, kumur-kumur, kemudian ya dia keluarkan, masih ada yang terasa dan gak bisa keluar memang, ya. Atau istimsak, memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Ini butuh tata cara seperti itu, ya. Kumur-kumur, kemudian disertai dan istimsak, masukkan air ke hidung, itu dikeluarkan. Nah, kalau ada yang tersisa seperti itu, ya, gimana? Ada yang tersisa, maksudnya sedikit saja, ya. Wa inna fada syai'un yasir, seandainya dia mengalir sedikit, faqala bahu, dan memang kebiasaan seperti itu, ya. Ada yang terasa masih sisa air wudu, ya. Dan sebenarnya itu sudah air liur, cuma karena sudah campur dengan air dingin, ya, air dari luar, terkadang kayak rasanya air wudu, padahal sebenarnya sudah berganti, ya. Yang sahih, falsawmuhu sahihun, maka puasanya benar, karena sisa tadi ya seperti orang yang berwudu ataupun istinsak. Dan ini madhab jamu minal fuqaha, ini pendapatnya ya para ahli fuqaha, ya, barakallahu fikum. Yang tadi tetes apa? Mata, tetes telinga. Kemudian yang berikutnya, qatrul anfi tufattir idza nahada syai'un minha ila ma'dati muta'ammidan. Tetes hidung, ya, tetes hidung dia akan membatalkan, ya, tetesan hidung akan membatalkan puasa apabila ada yang masuk ke lambung dengan cara sengaja. Tetes hidung, ada yang masuk ke lambung, tapi dia sengaja, maka dia batal puasanya. Dan ini merupakan mazhab imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini membatalkan puasa kalau tetesan tadi masuk ke hidung kemudian masuk ke lambung dengan sengaja, ya. Adapun apabila tidak sengaja, maka puasanya tetap sah. Sudah ditahan-tahan agar tidak masuk ke lambung, namun terdorong masa faal masuk juga, ya, sedikit. Kalau disengaja mungkin banyak banget, ya. Ini sengaja-sengaja makan sedikit, maka tidak batal puasanya. Beliau menggambarkan sebagaimana madmadah, berkumur ataupun istinsyak, memasukkan air ke hidung saat wudu. Ya, barakallahu fikum. Sudah empat, ya. Seperempat lagi. Cukup begini. Masih ada beberapa lagi, mudah-mudahan bisa dibahas di kesempatan yang lain. Ini sudah jam 6 kurang seperempat. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah. Sekali lagi, ini anak ambil dari Syekh Fahad bin Yahya, ya, Al-Umari Hafizahullah Ta'ala. Dan ada benarnya ini dari Allah, ada kesalahan dari anak pribadi. Gimana? Nah, ada supaya ditambah lagi beberapa faedah. Tadi sudah dilewatin beberapa faedah, yaitu tentang muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa, kalau disengaja bisa membatalkan puasa. Kemudian tetes hidung ini bisa membatalkan kalau dia masuk ke lambung dengan sengaja, kalau tidak disengaja tidak batal. Tetes telinga, tetes mata tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Dan juga keluarnya darah mimisan ataupun terluka tidak membatalkan puasa. Kita masuk poin yang berikutnya. Ghusl oksigen. Oksigen di sini, ya. Wal bukhahat ka bukhari rubri lahuma halatani. Gas oksigen. Gas oksigen, ya. Ada dua keadaan. Al-ula la yatadammanu mawadun sa'ilatun aw jafatun falyufattir li'annahu laysa bita'amin. Gas atau debu, ya, yang tidak mengandung zat cair atau zat yang kering, maka ia tidak membatalkan puasa karena dia bukanlah makanan. Apa orang baik gas oksigen? Oh ya, mungkin yang sakit susah nafas itu ini, ya. Sakit susah nafas, maka diberi bantuan dengan gas. Wallahu a'lam bishawab. Yang seperti ini di sini tidak membatalkan puasa karena gas yang ini tidak termasuk makanan, ya, tidak termasuk dari makanan. Wallahu a'lam gasnya seperti apa, ya, Pak. Jadi sudah dijelaskan gas itu. Wallahu a'lam, ya. Intinya yang gas ini bukan benda cair, ya. Gas yang bukan benda cair, ya, dia tidak membatalkan puasa karena dia bukanlah makanan. Asaniyah yang kedua, yatadammanu mawadun sa'ilah aw jafatun fatufattir li'annaha tanfudu ilal ma'dati. Apabila ia mengandung zat cair, gasnya ini ada zat cairnya yang dia gunakan untuk bisa nafas, ya, atau zat yang kering tadi ada zat cairnya, maka dia membatalkan karena ia akan masuk ke dalam lambung. Jadi gas yang disini ada zat cairnya, ia akan masuk ke lambung, maka ini jadi batal puasanya. Barakallahu fikum. Satu lagi, al-ibru laha halatan. Jarum suntik, jarum suntikan. Ini yang sudah kekinian berarti ini, fatwa ini adalah fatwa yang kekinian, yang di zaman Nabi belum ada jarum suntikan, belum ada oksigen, ya. Di zaman sekarang ini yang sudah ada, ya. In kanat ma'diyatan fatufattir li'annaha taqumu maqamu ta'am. Jarum suntikan apabila mengenyangkan. Siapa, ya? Infus apa, ya? Yang mengenyangkan, jarum suntikan tapi mengenyangkan. Maka dia membatalkan karena berfungsi seperti makanan. Enten nggih. Mudah-mudahan kita semua terhindar ya seperti itu. Makan yang normal lah, menggunakan gigi, lidah gitu ya. Ini berarti kan keadaan orang yang sakitnya ini ya. Ya, intinya al-muhim, apabila jarum suntikan tadi adalah hal yang mengenyangkan, maka dia membatalkan karena dia berfungsi seperti makanan. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, in kanat ilajiyah fala tufattir li'annaha la taqumu maqamit da'am. Apabila dia hanya bersifat pengobatan, dia hanya bersifat pengobatan, jarum suntik ini hanya bersifat untuk pengobatan, maka tidaklah membatalkan karena dia tidak berfungsi sebagaimana halnya makanan. Selain apa ini? Jarum suntik tapi hanya untuk pengobatan saja, bukan untuk tidak bikin kenyang, tidak masuk ke lambung. Suntikan mawan, kemudian ya al-muhim ada suntikan yang bukan untuk kekenyangan, bukan untuk bikin kenyang ada ya. Suntik sunat ini. Suntik sunat ini tidak membatalkan puasa, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, in kana tajmiliyah fala tufattir lima taqaddam. Apabila suntikan itu untuk terapi kecantikan, wah ini bapak-bapak enggak ya, ibu-ibu gini nih ya, ada suntikan untuk kecantikan, berarti enggak masuk ke lambung ya, maka yang seperti ini tidaklah membatalkan berdasarkan alasan sebelumnya. Alasan sebelumnya apa? Tidak mengenyangkan, tidak masuk ke lambung ya, hanya kecantikan. Cantikan kan urusannya hanya di wajah saja, tidak ada cantiknya masuk ke lambung, tidak ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian barakallahu fikum, di sini ada tambahan far'un as'atul sibghah wa hiya ibaratun an ibratid dawa'iyah tastamilu lil kasfi 'ala rahmi fala tufattir li annaha laysat bit'am. Ada cabang dari masalah ini, jarum suntikan, yaitu USG adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi rahim, maka dia tidaklah membatalkan puasa karena dia bukanlah makanan. Alat untuk mendeteksi rahim. Barakallahu fikum. Satu lagi. Qasilul kullin binawihi idza kana yakhlitu ma'ad dam. Mawadan maghdiyatin sukriyatin wa ghairiha fayufattir. Fain kana mujarradun tanqiyya lidam biduni idhafati falayufattir. Yaitu cuci ginjal. Cuci ginjal dengan berbagai jenisnya. Apabila bercampur dengan darah atau zat-zat yang dapat mengenyangkan, baik bersifat zat gula atau yang lainnya, maka dia membatalkan puasa. Kalau dia hanya sebatas membersihkan darah tanpa ada tambahan apapun, maka dia tidaklah membatalkan puasa. Gimana gambarannya? Cuci darah berarti enggak? Cuci darah. Kalau tidak ada zat-zat yang tadi bisa mengenyangkan, tidak ada zat gula ataupun yang semisalnya yang tidak mengenyangkan, maka dia tidak batal puasanya. Kalau dia hanya sebatas membersihkan darah, jadi darah seperti apa ya, enggak kebayang. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita semuanya terhindar. Ini kelihatannya kalau sudah cuci darah repot banget ya. Penyakitnya sudah cukup parah kelihatannya gitu. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga kesehatannya, lahir dan batin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanya sebatas membersihkan darah tanpa ada tambahan apapun, maka dia tidaklah membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Cukup nggih. Sudah jam 6 kurang 5 menit. Berapa poin nggih? Barakallahu fikum. Nah, insyaallah sanwasil li waqtil akhir insyaallah. Assalamualaikum atas kekurangan-kekurangan yang ada. Kesalahan datang dari ana. Assalamualaikum dan astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bika syada alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.